Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan adab hamilil Quran. Adab-adab bagi para pembawa Al-Quran atau secara umum adab-adab bagi para pembawa ilmu. Yang kita ambil pembahasan ini dari beberapa bab dan pasal yang ada dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal. Wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala syaikh awwal an-nahar. Li haditsin nabiy sallallahu 'ala alihi wa sallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan seyogianya seorang penuntut ilmu atau seorang pembawa Al-Quran, yaitu yang sedang belajar Al-Quran, hendaknya dia bersegera, berpagi-pagi untuk membaca di hadapan syekh yang demikian, karena hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Tentunya ini jika asy-syekh atau guru yang mengajarkan ilmu atau mengajarkan Al-Quran kepadanya membuka kesempatan awalan nahar di pagi hari untuk orang-orang belajar kepadanya. Ketika kondisinya demikian, maka seorang talib hendaklah bersegera, bergegas, berpagi-pagi untuk mendatangi majelis syekh. Terlebih ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Dan di sana ada banyak keutamaan. Untuk pergi setiap hari baik pagi ataupun menjelang siang untuk belajar Al-Quran, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kuasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin setiap hari pergi ke pasar, kemudian pulang dengan membawa unta-unta yang sedang hamil, unta-unta yang mahal, yang bagus dan sedang hamil, gratis? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjawab, setiap kami suka yang seperti ini, fitrah, suka yang gratis-gratis. Pergi ke pasar di pagi hari, kemudian pulang dengan membawa harta yang bagus, berupa unta yang sedang hamil, gratis. Maka tentunya setiap orang kalau ditawari seperti ini, ya jawabannya mau. Ya jangankan unta, semahal itu, atau unta yang hamil, nilai yang lebih rendah dari itu pun mau. Pergi ke pasar setiap hari, pulang bawa uang 100.000 untung tiap hari, mau gak? Mau. Ini unta hamil, mahal, setiap hari gratis. Maka setiap kita mesti ingin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yaqdu ahadukum ila al-masjid fa yaqra aw yata'allam ayatan khairun lahu min naqah wa ayatain khairun lahu min naqatain wa thalath khairun lahu min thalath ila akhir al-hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak pergi ke masjid di pagi hari atau menjelang siang, kemudian engkau belajar satu ayat, atau engkau membaca atau mempelajari satu ayat dari Al-Quran, khairun lahu, lebih baik bagi dia daripada naqah, daripada unta yang hamil tadi. Dua ayat yang dia baca, yang dia pelajari, itu lebih baik daripada dua unta. Tiga ayat yang dia pelajari, yang dia baca, lebih baik daripada tiga unta, sampai bilangan unta-unta yang berikutnya. Kalau 100 ayat lebih baik daripada 100 unta. Ya subhanallah. Fadilah azimah, keutamaan yang besar bagi mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu. Maka bagi yang telah tersibukkan dengan amalan ini, alhamdulillah Allah berikan taufik dia untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari, menekuni hal-hal yang demikian, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal, karena ini merupakan ghanimah. Jangan rela ditukar dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan rela kesibukan yang sedang dia tekuni ini, belajar dan mengajarkan Al-Quran, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ditukar dengan nilai-nilai rendah dari nilai-nilai dunia. Lawong yang mereka sibuk dengan dunia pengen seperti kita, pengen menghabiskan waktu untuk ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Maka jangan sampai kita yang telah sibuk dengan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu, belajar dan mengajarkan Al-Quran, kemudian kita berbalik arah. Keluar dari amalan yang mulia. Karena untuk mendapatkan nilai-nilai dan kepingan-kepingan dunia yang rendah. Dan hati-hati syaitan selalu mencari-cari kelemahan seorang hamba. Jika seorang hamba kelemahannya dalam hal harta, maka syaitan akan menggoda dari pintu harta. Ya, ngapain kamu tiap hari sibuk ngajar di masjid, gaji berapa? Kapan kamu bisa beli kaplingan? Kapan kamu bisa beli motor, bisa beli mobil? Kalau kamu hanya seperti ini, lihat temanmu, udah diterima di perusahaan itu, perusahaan ini, bisnis berdagang sukses, sudah bisa beli ini, sudah bisa beli itu, dan seterusnya. Syaitan terus membisikin, tiap hari ini dibisikin. Ketika lemah hati, iman lemah, maka tidak mustahil dia akan tergoda dengan bisikan dan rayuan gombal syaitan. Akhirnya dia keluar dari kesibukan yang mulia ini. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ini ghanimah. Jangan sampai lepas, walaupun mungkin kehidupan dunia mereka yang fokus dengan ilmu, fokus dengan Al-Quran, kedudukan dunianya lebih rendah. Dalam hal harta dan lain sebagainya mungkin lebih sedikit daripada yang lain, dan wajar. Karena memang yang kita tekuni adalah ghanimah akhirat, sedangkan yang mereka tekuni adalah keuntungan dunia, sehingga Allah pun memberikan dunia kepada mereka. Maka ini sebagai peringatan bagi kita, mengingatkan kepada kita wajib kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas amalan yang mulia. setiap hari memetik ghanimah, memikul ghanimah yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak terlihat oleh manusia. Karena memang demikian, pahala Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti di akhirat. Kalau langsung dikasih yang datang ke masjid belajar satu ayat, langsung dikasih unta hamil satu, langsung pahalanya ya kosong nanti pasar, nggak ada kegiatan di luar, semua orang berbondong-bondong ke masjid, hatta yang munafik, sehingga sulit terbedakan mana yang jujur keimanannya dan mana yang dusta keimanannya. Maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kita sibuk dengan belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim, belajar dan mengajarkan ilmu. Kalau seseorang miskin karena sebab menekuni amalan ini, maka dia bukan orang yang pertama kali mengalami kemiskinan, mengalami kefakiran karena sebab menekuni amalan yang mulia ini. Para ulama terdahulu telah mendahului kita. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kisah-kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak samar dari kita dalam hadis-hadis yang sahih, yang beliau menginfakkan waktunya untuk ilmu, selalu menghadiri majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Pernah pingsan ya karena sebab saking laparnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan ilmu. Sampai sekarang pun namanya masih disebut-sebut oleh para penuntut ilmu. Bahkan kita katakan radhiyallahu anhu. Dari ribuan hadis yang beliau riwayatkan, ketika dibaca oleh para penuntut ilmu, dibaca oleh kaum muslimin, maka mereka mendoakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah-kisah para ulama tentang hal ini sangatlah banyak, sehingga kita bukan orang pertama yang fakir atau miskin karena sebab menekuni amalan yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh, itu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa yanbaghi an yuhafidhu ala qiraati mahfuzi, dan seyogianya seorang penuntut ilmu atau penghafal Al-Qur'an dia menjaga hafalannya. Ilmu yang telah dia dapatkan dijaga di dalam dadanya dengan terus memurojaah, mengulang-ulang, sehingga akan kokoh di dalam dadanya. Demikian pula hafalan yang telah dia miliki, diulang-ulang dan dimurojaah, sehingga akan menjadi kokoh di dalam dadanya. Kemudian wa an la yusir binaubatihi ghairahu. Fa innal itsara bil qurbi makruh. Bikhilaf al itsar bi hududin nufus. Dan hendaknya dia tidak mendahulukan orang lain dalam hal giliran maju untuk membaca. Kalau belajar Al-Quran atau belajar ilmu yang sifatnya talaqqi langsung, biasanya giliran bacanya. Kalau bagiannya dia, pegang, jangan diberikan kepada yang lain. Jangan, ya udah kamu duluan aja lah, saya belakangan. Padahal dia datangnya duluan. Mestinya dia tidak isar dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini, tidak mendahulukan orang lain dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini. Karena mendahulukan orang lain dalam hal ketaatan, dalam hal ibadah, ini hukumnya makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah, dalam hal pahala, makruh hukumnya. Mestinya dalam hal pahala seseorang apa? Berlomba-lomba mana yang lebih duluan. Bukan mendahulukan orang lain. Berbeda dengan urusan-urusan dunia. Kalau dalam hal urusan-urusan dunia, maka disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan untuk itsar, mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara dunia. Adapun dalam perkara akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka ketika datang gilirannya, dia tidak mendahulukan orang lain. Dia pegang gilirannya untuk membaca di hadapan syekh. Adapun isar mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, fa innahu mahbub, yang seperti ini disukai. Namun kondisi di atas, fa in ra'a syaikhul maslahata fil itsar fi ba'dil awqat li ma'nan syar'i fa asyara alaihi bidzalik imtathala amrah. Namun kalau syekh atau guru melihat adanya maslahat untuk mendahulukan si fulan misalkan, padahal dia datangnya belakangan, tapi oleh syekh didahulukan, kamu duluan. Di sebagian waktu, lima anan syar'i, karena ada makna syar'i, ada sebab yang syekhnya lebih tahu bahwasannya anak ini atau orang ini harus duluan, walaupun datangnya belakangan misalkan. Kemudian syekhnya memerintahkan kepada dia untuk duluan, maka imtathala amroh, maka dia pun melaksanakan perintah syekhnya. Dan yang jatuh pada gilirannya sabar, mestinya dia duluan, tapi dia ditahan dulu, didahulukan yang lain. Maka yang bagian gilirannya kemudian masih ditahan oleh syekhnya, maka sabar. Karena tidaklah syekh melakukan hal ini demikian kecuali ada maslahatnya. Tapi kalau syekhnya tidak mendahulukan yang lainnya, maka dia harus memegang gilirannya. Kemudian kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah Wa mimma yajibu alaihi wa tata'akkadul wasiyyatu bihi alla yahsuda ahadan min rufqatihi aw ghairihim. Fi fadilatin razaqahullahu al-karimu iyaha. Dan termasuk perkara yang wajib bagi penuntut ilmu, pembawa ilmu dan pembawa Al-Quran, dan yang sangat ditekankan untuk berwasiat dengannya, hendaknya seorang pembawa ilmu dia tidak hasad kepada seorang pun dari teman-temannya. Atau bahkan jangan hasad kepada gurunya. Karena fadilah atau keutamaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada temannya atau kepada gurunya, jangan dia hasad. Dalam arti dia tidak menyukai karunia yang ada pada temannya. Misalkan temannya cerdas, bisa menghafal sekian lembar sehari misalkan. Sehingga dia tidak suka dan ingin kecerdasan yang ada pada temannya itu hilang. Atau mungkin berpindah kepadanya. Ini hasad yang madzmum, yang tercela. Ketika temannya mendapatkan karunia atau rizki berupa kecerdasan, kekuatan hafalan, ya, ketekunan, keuletan dan seterusnya, maka hendaknya seseorang tidak dengki atau tidak hasad kepadanya. Karena kadang hal-hal yang demikian itu terjadi. Penyakit hasad itu ada pada seseorang, baik bentuknya kecil atau besar, itu ada pada seseorang. Sehingga sangat ditekankan, terlebih bagi para penuntut ilmu, dia untuk terus membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang seperti ini. Sifat hasad. Karena ini ada pada seseorang, baik itu kecil ataupun besar, yang jika tidak dia bersihkan, tidak dia latih hatinya untuk menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat hasad ini akan terus membesar. Maka harus kita latih hati-hati kita untuk ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah tetapkan kepada kita atau yang Allah tetapkan kepada orang lain. Ketika Allah memberikan kemudahan rizki, kemudahan kekuatan hafalan dan lain sebagainya kepada teman-teman kita, maka kita yakini ini adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ridho. Tidak hasad atau dengki dengan apa yang ada pada orang lain. Beda halnya dengan hasad yang bermakna ghibtah. Melihat temannya semangat, masya Allah, bisa menghafal Al-Quran, dia pun ingin seperti itu. Ini ghibtah. Sehingga dia pun berusaha. Teman saya bisa, masa saya enggak bisa. Tapi kalau mengharapkan karunia yang ada pada orang lain, itu berubah, hilang atau berganti kepadanya, berpindah kepadanya, maka inilah hasad yang madmum, yang tercela. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa hisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, seorang yang Allah berikan harta dan dia habiskan hartanya di jalan Allah, boleh kita hasad kepadanya. Hasad dalam artian ghibtah. Itu dia bisa mensedekahkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka saya pun pengen seperti itu. Kalau saya diberi harta, maka akan saya melakukan, maka akan saya lakukan apa yang dia lakukan, tanpa dia mengharapkan rizki yang ada pada seseorang hilang ataupun berpindah kepadanya. Yang seperti ini memduh terpuji, bahkan ini memancing untuk berlomba dalam kebaikan. Yang kedua, seorang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan kepada orang lain, boleh hasad kepadanya. Hasad dalam makna ghibtah. Dia bisa melakukan seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Sehingga memotivasi dia untuk semangat belajar, semangat menghadiri majalisul ilm, dan seterusnya. Kemudian wa an la yu'jaba bima hassalahu. Wa qad qaddamna idhah hadha fi adabi syekh. Yang berikutnya, hendaknya seorang pembawa ilmu dia tidak bangga diri dengan apa yang telah dia hasilkan. Melainkan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan dia meyakini bahwasannya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak mengatakan, karena saya rajin, karena setiap malam saya bangun malam, tiap hari saya menghafal terus, makanya saya hafid, hafid Quran. Bersandar kepada usahanya, maka yang seperti ini orang yang ujub, bangga diri. Hendaknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kepadanya, dia tidak bangga diri dengan apa yang telah dia hasilkan, tetapi dia meyakini hal tersebut bukanlah dengan usaha dan kekuatan darinya, tetapi itu adalah fadlullah yu'tihi may yasha, karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan sama saja ini dalam hal hafalan tadi, atau dalam hal harta, hendaknya seseorang ketika mendapatkannya dia sandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak dia sandarkan kepada ini karena saya pandai berbisnis, karena saya lulusan sarjana ekonomi, atau yang semisalnya lah. Tetapi dia sandarkan karunia tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya itu adalah rizki dan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa tariquhu fi nafyil ujubi an yudhakkira nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasala bihaulihi wa quwwatihi wa innama huwa min fadlillahi ta'ala. Dijelaskan juga di sini oleh Syekh dan cara untuk menghilangkan sifat ujub dalam diri adalah hendaknya dia mengingatkan dirinya sendiri bahwasannya tidaklah dia mendapatkan apa yang dia dapatkan ya, karena usahanya dan kekuatannya ya. Akan tetapi yang dia dapatkan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Falayam bagi an yu'jaba bi syai'in ma lam yakhtari'hu. Maka tidak sepantasnya seseorang ujub dengan sesuatu yang tidak dia ciptakan. Karena ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kepadanya. Bukan dia yang menciptakannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Bal auda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menitipkan karunia tersebut kepadanya. Titipan dari Allah azza wa jal. Ya. Sehingga tidak selayaknya untuk ujub bangga diri dengan apa yang telah dia dapatkan. Itu adalah semata-mata titipan dari Allah Azza wa Jal. Ini cara untuk menghilangkan sifat ujub dalam diri. Wa tariquhu fi nafyil hasad an ya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'ala hadhihi al-fadilati fi hadha. Sedangkan cara untuk menghilangkan sifat hasad adalah hendaklah dia mengetahui bahwasannya hikmah dari Allah mengharuskan untuk menjadikan fadilah ini, karunia ini ada pada dia atau ada pada orang lain. Fayam bagi an la yu'tarud 'alaiha, sehingga tidak sepantasnya untuk ditentang. Ketika mendapatkan temannya atau melihat temannya mendapatkan karunia, ya, baik karunia kecerdasan atau yang semisalnya, atau bahkan karunia harta dan kedudukan, ya, maka hendaklah dia sadar bahwasannya hikmah dari Allah mengharuskan karunia tersebut ada pada orang itu. Dan itu telah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sepantasnya untuk ditentang. Wa an la yakraha hikmatan aradahullah, dan hendaknya dia tidak membenci hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa lam yakraha Allah, janganlah dia membenci hikmah yang Allah kehendaki, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membencinya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan nikmat dan karunia tersebut ada pada teman kita. Ya. Dan ini telah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah azza wa jal. Maka hendaknya kita menerima sebagai seorang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menerimanya. Ridho dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya. Dan tidak menentang terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepada orang lain. Ini jalan atau cara untuk kita menghilangkan sifat-sifat hasad dalam diri-diri kita. Agar senantiasa kita selalu ridho menerima dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepada kita. Dan apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan, di sana ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui hikmahnya. Kita dijadikan miskin, ada hikmahnya. Ya, yang Allah lebih tahu. Ya, yang mungkin kalau kita kaya, kita akan menjadi jababirah, menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. Ya, na'udzubillah. Ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui hikmah tersebut. Maka cara untuk menghilangkan sifat hasad dalam diri kita, hendaklah kita selalu menerima ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, selesai dari apa yang ditulis oleh Syekh atau muallif rahimahullahu ta'ala. Dan naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.